Saya ulang sekali lagi ya. Tabungan 100 juta dikirimkan ke masjid 1 juta. Masih ada di rekening 99 juta. Sorenya mati. Yang dibawa mati yang 1 juta atau yang 99? Lalu yang dipulangkan pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, itu untuk apa? Habis semuanya. Diambil ahli waris. Mereka bagi-bagi. Untuk istri, setengah. Untuk istri, seperempat. Kalau ada anak, seperdelapan. Anak laki-laki, lidzakari mithlu hadzil unsayain. Habis semuanya. Yang 1 juta salah ketik, itulah yang akan kau bawa menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan salah ketik semuanya. Ngaminkan salah ketik aja takut. Nah, baby yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Panas apa enggak panas? Yang bilang enggak panas, bohong. Sedangkan pakai tenda aja kita kepanasan. Tapi nanti di akhirat ada orang yang tidak kepanasan. Kullum ri'in, setiap orang tahta, di bawah zilli, naungan, perlindungan. Kullum ri'in tahta zilli saqatihi. Di akhirat nanti orang